Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kekuningan. Menelusuri dari rumah ke rumah, dari satu pendengar ke pendengar lainnya, inilah yang rutin dilakukan semua kru Radio Kekuningan untuk mengikat dan menyambungkan hati dalam program kemuliaan. Ungkapan kegembiraan pendengar, antusias para pejuang dan koordinator kenceleng tabunganku sangat menyambut riang gembira kehadiran kru ke rumah masing-masing. Namun perlu disadari, kegembiraan hadir berawal dari kesedihan, kepedihan, bahkan penolakan atas seruan dan ajakan seorang pejuang terhadap masyarakatnya. Tidak semua daerah mudah menerima Radio Kekuningan, namun tidak semua sudah mengajak warga menjadi bagian radioku. Berikut ungkapan pejuang pendengar Radio Kekuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setelah mendengarkan radioku, saya terpanggil untuk menjadi pejuang radioku dengan mengikuti kencreng tabunganku. Walau saat ini saya berjuang sendiri, sehingga dalam aktivitas berkumpul saya ikut gabung ke Kelurahan Citangtu. Semoga dengan perjuangan saya ini Allah ridho dan memudahkan saya mengajak masyarakat Kampung Cikopo bisa ikut menikmati hadirnya radioku Kuningan. Sambung hati dan mohon doa selalu, semoga kami sekeluarga istiqomah. Saya Pak Uci, Kampung Cikopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Musim hujan terus melanda Kuningan dan sekitarnya. Persiapkan diri Anda dan waspada longsor banjir di sekitar kita. Iksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.